Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fid nar. Ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-6. Yakni pertemuan yang terakhir dari rentetan daurah kita, yaitu daurah Al-ilmu yunadi, ilmu memanggilmu. Yang ini merupakan daurah yang kedua, daurah aqidah. Dan di pertemuan terakhir ini insyaallah taala kita akan menuntaskan pembacaan kitab-kitab selanjutnya, yaitu kitab Al-Qawa'id Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian kitab Al-Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kitab Al-Manthumah Al-Ha'iyyah karya Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala di akhir pertemuan nanti kita akan hadiahkan Dan insyaallah taala di akhir muhadarah kita nanti insyaallah kita akan menghadiahkan sebuah hadis yang dikenal dengan hadis rahmah, hadis kasih sayang. Kita akan riwayatkan hadis kepada antum. Baik, kita mulai saja langsung buku Al-Qawa'id Al-Arba'. Masih karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, seorang ulama mujaddid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti setiap 100 tahun akan ada seorang yang akan memperbaharui agama ini. Artinya bukan menambah hal-hal yang baru, akan tetapi tajdid di sini, pembaharuan di sini adalah apa namanya? Iya, penyegaran kembali ya. Tauhid-tauhid yang sudah banyak, akidah-akidah yang sudah banyak dilencengkan atau dilupakan oleh muslim itu sendiri. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Nah, ada yang tidak punya pena? Ada yang tidak bawa pena? Mungkin 6 yang enggak bawa pena atau enggak bawa itu, enggak punya pena. Foto. Atau juga enggak? Ada lagi? Penanya mati. Mau ambil. Ada lagi? Wah. Enggak apa-apa ya. Yang pena-pena lama enggak apa-apa, enggak usah rugi. Aduh, kenapa saya enggak bawa pena itu? Kenapa saya bawa pena? Insyaallah semuanya udah baik penanya kan, supaya mudah untuk mencatat ta'lifat-ta'lifatnya. Baik, kita mulai dengan bismillah. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, aku meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsyil yang agung, agar dia melindungi engkau di dunia dan akhirat, dan agar dia menjadikan engkau diberkati dimanapun engkau berada, dan agar menjadikan engkau menjadi seseorang yang jika diberi, lalu dia bersyukur. Jika diberi cobaan, lalu dia bersabar. Dan jika dia berbuat dosa, maka dia memohon ampun. Karena ketiga hal ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Nah, santun. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai dengan doa untuk para qori, para pembaca risalah beliau. Risalah Qawaid al-Arba' ini, kaidah yang empat ini selalu disamakan dengan usul as-salasah. Ketika dipelajari misalnya ada daurah usul salasah, mesti selalu bersama Qawaid al-Arba' kebanyakan. Ketika dipelajari selalu bersamaan, karena pentingnya usul salasah dan Qawaid al-Arba' ini untuk pemula. Beliau mulai doa yang pertama adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga di dunia baikpun di akhirat untuk para pembaca. Dan ini insyaallah taala doa ini juga berlaku bagi setiap yang mempelajari kitab beliau. Doa ini berlaku pada setiap yang mempelajari doa beliau. Beliau berdoa dengan bertawasul dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbal Arsy, as'alullah al-Karim, Rabbal Arsyil Azim. Ya. Untuk menjaga yang pembaca yang mempelajari baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian diberkahi yang membaca atau mempelajari, diberkahi baik umurnya ataupun rezekinya ataupun dalam kehidupannya diberkahi. Kemudian di terakhir dikatakan apa tadi? Karena yang ketiga ini adalah tanda kebahagiaan seperti itu. Alwanus sa'adah, yaitu yang pertama, karena kehidupan ini tidak keluar dari yang tiga. Nikmat yang berkesinambungan ataupun cobaan yang diberikan. Kemudian selanjutnya adalah dosa yang selalu dilakukan. Maka ketika nikmat yang berkesinambungan tadi selalu disyukuri, maka itu merupakan tanda kebahagiaan. ketika musibah yang turun, musibah yang didapatkan dibarengi dengan sabar, maka itu merupakan tanda dari kebahagiaan. Begitu juga ketika manusia itu adalah makhluk yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa-dosa, akan tetapi dibarengi dengan istighfar, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda keselamatan, tanda kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sama seperti usul Salatullah, beliau memulai omongan atau perkataan beliau kepada lawan bicaranya atau pembaca ataupun yang mempelajari dengan kata-kata ketahuilah, dan dibarengi dengan doa untuk yang membaca. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa agama yang lurus, agama Ibrahim, adalah bahwa engkau menyembah Allah saja dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, ini merupakan tauhid uluhiyah, bahwasanya ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan kita kemarin, kenapa kita mempelajari akidah, kenapa kita beribadah, karena kita diciptakan untuk itu. Nah, kenapa selalu disandarkan sesungguhnya Hanifiyah yang lurus itu agamanya Ibrahim, kenapa tidak dikatakan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Ibrahim, karena Hanifiyah tadi, yaitu diterjemahkan sebagai apa? Agama yang lurus tadi, di dalam Al-Quran disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim hanifan musliman. Seperti itu. Yang Hanif ini, Hanifiyah ini selalu di dalam Al-Quran disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Abul Anbiya. Maka nabi-nabi yang turun setelah, nabi-nabi yang datang diutus setelahnya, ini semuanya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tauhidnya dan sebagian-sebagian syariatnya. Maka di sini disebutkan, disandarkan kepada Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Agama yang lurus agamanya Nabi Ibrahim, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan seterusnya. Sehingga jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepada-Nya, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Sebagaimana bahwa salat tidak dinamakan salat kecuali bersama qoharah. Nah, ketika kita mengetahui ibadah adalah tujuan ciptaan kita, maka ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya ibadah tidak sahih, tidak sah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana beliau mengkiaskan dengan solat, solat juga tidak sah tanpa thaharah. Nah, pembahasan Ustaz Zamzami kemarin, dia merupakan syarat sahnya solat. Maka ada kaidah usul fiqh mengatakan, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang tidak sempurna, suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut juga wajib hukumnya. Contohnya, salat adalah wajib dan dia tidak sempurna kecuali dengan thaharah, kesucian, wudu. Maka wudhu juga wajib. Seperti itu. Begitu juga ibadah merupakan suatu kewajiban kita. Kenapa? Diciptakan untuk itu. Maka ibadah tersebut, ketahuilah, dia juga tidak sahih, tidak sah kecuali dibarengi dengan tauhid. Makanya syarat amal itu diterima ada dua. Yang pertama, ikhlas. Ini merupakan tauhid, tauhid uluhiyah. Bahwasanya ibadah kita kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika ikut bersamanya yang lain, sekutu yang lain, kita beribadah salat untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk jin fulan, maka ini termasuk syirik akbar. Ketika kita berusaha sholat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di pertengahan sholat tiba-tiba ada orang yang lewat atau orang yang duduk di dekat kita sholat, wah, dikencangin sholatnya untuk apa? Untuk dikatakan bahwasanya kita merupakan orang yang abid, orang yang suka ibadah, yang khusyuk ibadah. Akhirnya ada niat lain di situ, termasuk kepada syirik yang kecil, yaitu riya. Nah, maka ibadah tidak sahih, tidak sah kecuali dengan tauhid. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah baru mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah. Antum ikhlas ibadah antum, akan tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul juga tertolak, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Nah, betul. Jika syirik masuk ke dalam ibadah, ia akan merusaknya. Seperti halnya ada apabila masuk ke dalam haram. Jika engkau telah mengetahui bahwa syirik apabila mencampuri ibadah akan merusaknya dan menghapus amal ibadah serta pelakunya akan menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka, maka engkau mengetahui bahwa perkara terpenting yang wajib atasmu adalah mengenali hal itu. Semoga Allah menyelamatkanmu dari jerat ini, yaitu menyebutkan Allah, yaitu yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Dan perkara tauhid dan syirik itu dikenali An-Nisa ya. 48. Dan perkara tauhid dan syirik itu dikenali dengan cara mengenali empat kaidah yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Nah, setiap nabi yang diutus, tidaklah diutus para nabi kecuali dengan satu misi yang kita katakan kemarin, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terus mencegah umatnya dari lawan tauhid tadi. Antonim tauhid tadi yaitu syirik. Karena besarnya bahaya syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kalau seandainya pelaku syirik tersebut mati dalam keadaan masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, kalau seandainya antum sudah tahu bahwa karena syirik tersebut dapat menghapus amal-amal kita, dia merupakan dosa yang paling besar, maka kamu harus mengetahui tauhid tadi. Harus mengetahui tauhid, kemudian lawannya syirik tadi seperti apa itu, dengan mempelajari empat kaedah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka untuk membuat sebuah kaedah ya, untuk membuat sebuah kaedah haruslah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kaedah dalam membuat kaidah. Makanya usul fiqh tersebut merupakan kaedah-kaedah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kaedah harus seperti itu. Makanya Syekhul Islam mengatakan dengan mengetahui empat kaedah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka wahai ikhwan dan akhwat, kalau seandainya memang orang-orang yang memfitnah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut ingin membaca kitab-kitabnya, mau membuka kitab-kitabnya, maka tidak ada satupun yang dia dapati bahwasan risalah beliau tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi setiap risalah beliau selalu disertai dengan dalil-dalil dari kitab dan Sunnah. akan tetapi fanatik taklid buta kepada para masyayikh-masyayikh, ustaz-ustaz dan kiai-kiainya telah mendahului mereka sehingga menutup mereka dari jalan yang terang, menutup mereka dari keinginan untuk mempelajari, mencari dan tabayyun. Nah, fadhil, kita baca yang baiklah. Kaidah pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diterangi Rasulullah SAW mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan dan mengatur. Namun, hal itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang menularkan yang hidup dari yang mati? Dan menularkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan mengatakan, Allah. Lalu katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa? Ulangi. Kaidah pertama, hendak hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan dan mengatur. Namun hal itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan mengatakan, Allah. Lalu katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa? Nah, kaidah yang pertama, kita mengetahui bahwasannya dari tiga macam tauhid tadi, tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dengan tauhid al-asma wa sifat. Dari ketiga tauhid ini, salah satunya diimani oleh kaum kufar. Diimani oleh kaum kufar, yaitu tauhid ar-rububiyah. Bahwasannya mereka mengaku bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang dapat menghidupkan, satu-satunya yang dapat mematikan, satu-satunya yang mengatur segala urusan dunia ini. Mereka mengakui itu semua. Dan ini merupakan tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesakan Allah, mensatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatannya. Dalilnya telah disebutkan dalam surat Yunus. Katakanlah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan di bumi? Dan kemudian fasayaquluna Allah. Maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Mereka tahu itu. Mereka mengetahui itu. Akan tetapi tauhid rububiyah tidak cukup untuk menjadikan mereka orang Islam, muslim. Harus memenuhi tiga tauhid ini, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah inilah tauhid yang mereka ingkari. Mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah mereka. Mereka menyembah Allah Subhanahu, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, pengatur, pemberi rezeki, akan tetapi mereka tetap menyembah berhala-berhala mereka. Mereka tetap menyembah matahari bersama dengan itu. Mereka tetap menyembah asjar, pohon-pohon, dan lain sebagainya, yang nanti insyaallah kita akan baca. Ini kaidah yang pertama, yaitu kamu mengetahui bahwasannya kufar, orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi itu ternyata juga mengakui, mengimani tauhid rububiyah. Kaidah yang pertama. Nah, lanjutkan. Kaidah kedua, bahwa mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kepada mereka kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat. Jadi bahwa tujuan mereka untuk mendekatkan adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang menjadikan selain dia sebagai wali-wali mengatakan, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang pendusta bagi sangat ingkar. Surah Az-Zumar ayat 3. Nah, ketika mereka mengimani tauhid rububiyah, akan tapi mengingkari tauhid uluhiyah. Lalu apa tujuan mereka? Apa tujuan mereka menyembah berhala-berhala mereka? Apa tujuan mereka menyembah matahari, menyembah orang-orang yang mereka anggap orang soleh dan lain sebagainya? Tersebut di kaidah yang kedua, bahwasanya mereka tidaklah berdoa kepada berhala-berhala tadi, tidaklah menyembah berhala-berhala tadi kecuali yang pertama itu mencoba mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan perantara itu. Kemudian mereka meminta syafaat dari perantara tadi. Dalilnya bahwasanya mereka hanya tujuannya adalah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, apa? Surat Az-Zumar tadi. Mereka mengatakan mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Akan tetapi ini cara yang salah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tetap mengatakan bahwasanya mereka kufar? Innallaha la yahdi. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dia pendusta lagi kafir. Allah tetap menamakan mereka dengan kafir. Kemudian dalil syafaat. Dalil bahwa tujuan mereka untuk mendapatkan syafaat adalah firman Allah Ta'ala di hatinya, dan mereka menyembah dari selain Allah sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mubarak dan tidak dapat memberi manfaat. Dan mereka mengatakan bahwa sesembahan itu memberi syafaat kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Nah, syafaat itu ada dua macam. Syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan syariat. Adapun syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari kebaikan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang saat itu tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 254. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah. Yang memberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Sedangkan orang yang disyafaati adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya setelah izin Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Nah, syafaat sebagaimana yang telah kita katakan kemarin, syafaat merupakan pertolongan bagi mereka-mereka yang telah melampaui batas atau banyak dosa, atau orang yang nanti akan ditindak pidanakan. Kemudian ada syafaat pertolongan seperti itu. Nah, syafaat di dalam Al-Qur'an ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu sekalian dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kamu sebelum datang hari yang tidak bermanfaat lagi, namanya jual beli. Tidak ada lagi jual beli pada hari itu. Tidak ada lagi yang namanya persahabatan. Tidak juga ada syafaat. Nah, Allah mengatakan tidak ada syafaat pada hari itu. Sedangkan di lain ayat mengatakan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Artinya syafaat itu ada. Nah, apakah ayat ini ada pertentangan satu sama lainnya? Di lain ayat Allah mengatakan tidak ada syafaat pada hari itu. Dan banyak ayat-ayat yang menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat nanti. Maka dari sini ulama membagi syafaat itu. Ada syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Ada syafaat yang ditetapkan. Nah, syafaat yang dinafikan itu syafaat yang manabila diminta kepada selain Allah. Diminta kepada selain Allah hal-hal yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta syafaat kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang dinafikan, ditiadakan nanti pada hari kiamat. Ketika seorang teman berkata kepada temannya isfa'ni, beri aku syafaat gitu kan. Tolong aku dengan amal soleh engkau. Tidak ada. Nah, ini yang dinafikan, yang ditiadakan. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat yang ditetapkan. Artinya syafaat itu ada. Yang ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan syaratnya ada dua sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam kitab Al-Bidayah. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat. Hadisnya dalilnya adalah man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, kecuali dengan izinnya. Yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang akan diberi syafaat. Dalilnya adalah wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah mereka dapat memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Ini syafaat yang ditetapkan. Ya, nanti memang ada syafaat seperti ini. Dengan dua syarat tadi, Allah Ta'ala telah memberi izin kepada orang yang memberi syafaat. Contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang diberi syafaat, Allah telah letakkan kepada dirinya stempel ridha. Allah ridha bahwasanya diri dia diberi syafaat. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan dan amalnya. Nah, tunjukkan kaidah yang ketiga, yaitu kaidah yang kedua, bahwasanya mereka menghadapkan diri mereka menyembah kepada berhala-berhala mereka, tujuannya apa? Untuk menjadi wasilah perantara mereka supaya lebih dekat kepada Allah, kemudian untuk meminta syafaat. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada manusia yang berbeda-beda peribadahannya. Sebagian mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh, ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan, dan ada pula yang beribadah kepada matahari dan bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah sedikitpun dan sampai agama ini hanya untuk Allah. Surah Al-Baqarah ayat 194. Nah, kaidah yang ketiga yang dibuat oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan bahwasannya pada zaman jahiliyah dulu, para kufar, orang-orang kafir tersebut, ibadah mereka atau sesembahan mereka tidak satu. Di antara mereka ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon-pohon, ada yang menyembah matahari, bulan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lihatlah risalah setelahnya. Setiap ketika beliau mengatakan ada yang menyembah matahari, beliau letakkan dalil. Ada yang menyembah berhala, beliau tuliskan dalilnya di sini. Ada yang menyembah manusia, wali-wali. Kalau seandainya ada tertulis tadi, beliau letakkan dalil. Artinya semua dengan dalil untuk mencapai sebuah kaidah. Fadhil, lanjutkan. Dalil. Dalil bahwa ada yang menyembah matahari dan bulan, dan itu adalah kesyirikan. Dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan termasuk tanda-tandanya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Surat Fusilat ayat 37. Nah, surat ini dibacakan Rasulullah SAW ketika terjadinya gerhana pada masa beliau. Cuma sekali terjadinya. Kemudian beliau membaca ini, bahwasannya malam, siang, matahari dan bulan itu termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyams wala lilqamar. Karena pada dulu para jahiliyah itu menyembah matahari, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Maka Allah berfirman kepada rasulnya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sujud untuk matahari, juga jangan sujud untuk qamar, bulan. Akan tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Nah, dalil malaikat. Dalil bahwa ada yang menyembah malaikat dan hal tersebut merupakan kesyirikan adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi sebagai roh-roh kalian. Surat Ali Imran ayat 80. Dan bahwa ada orang yang menyembah para nabi dan itu merupakan kesyirikan adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Salim Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Kita menjawab, maha suci engkau, tidak pantas bagimu untuk mengatakan perkataan yang tidak benar. Jika aku telah mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriku. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui hal-hal yang baik. Jadi, bahwa ada orang yang menyembah orang-orang soleh dan perbuatan itu merupakan kesyirikan adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Dalil bahwa ada orang yang menyembah berbatuan dan pemohonan dan itu merupakan kesyirikan adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, maka apakah patut kamu, wahai orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Surah An-Najm ayat 19-20. Dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Waktu itu kami masih baru masuk Islam. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka iktikaf di situ dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di situ. Pohon itu dinamakan Zaitun Adwar. Ketika kami melewati pohon itu, kami mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami Zaitun Adwar sebagai mana mereka memiliki Zaitun Adwar. Nah, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Dia mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Perkataan beliau, hadis hasan sahih ini merupakan istilah khususnya Imam Tirmizi. Hadis hasan sahih. InsyaAllah dipelajari di ilmu hadis. Kenapa disebut hadis hasan sahih? Bukankah hadis hasan-hasan saja, sahih-sahih saja? Nah, ini istilah khusus bagi beliau. Nah, ketika para sahabat pada masa-masa awal keislaman mereka, ketika mereka baru keluar dari kekufuran mereka, ketika itu mereka berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kaum musyrikin memiliki tempat yang mana mereka i'tikaf di sana. Tempat itu disebut Zatu Anwar. Kemudian nampak seperti itu, mereka iri, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatlah bagi kami Zatu Anwar sebagaimana mereka mempunyai Zatu Anwar, tempat supaya kita bisa beri'tikaf. Maka lanjutan hadis ini, Rasulullah mengatakan, demi, beliau bersumpah, demi jiwaku yang di tangannya. Perkataan kalian itu sebagaimana perkataan pengikutnya Nabi Musa kepada Musa. Dalam Al-Quran disebutkan, ij'al lana ilah kama lahum aliha. Wahai Musa, ketika itu pengikut Nabi Musa ketika sudah berada di semenanjung Sinai, ketika sudah lolos dari lautan itu, ketika Nabi Fir'aun telah ditenggelamkan, mereka berjalanlah. Kemudian di sana mereka melihat ada orang-orang yang beriktikaf bersama sesembahan-sesembahan mereka, patung-patung mereka. Nah, Bani Israel masih belum sepenuhnya beriman kepada Nabi Musa ketika itu, ya masih mengikut-ikut saja. Maka oleh karena itu, tabiat mereka sebelumnya itu masih ada. Ketika melihat itu, mereka mengatakan ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah buat kami tuhan-tuhan sebagaimana mereka mempunyai tuhan-tuhan. Maka Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya kalian telah mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian. Rasulullah ketika itu dalam keadaan marah. Nah, perkataan antum seperti perkataannya pengikut Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ya Musa, jadikanlah kami, buat kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Nah, orang yang menyembah malaikat, yang menyembah matahari dan bulan, yang menyembah orang-orang soleh, yang menyembah batu-batu dan menyembah pohon-pohon tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka semua. Allah mengatakan, waqatiluhum, dan perangilah mereka. Kalimatnya umum, yaitu mereka yang menyembah matahari, bulan, batu-batuan, pepohonan, orang soleh dan lain sebagainya. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah, ujian, cobaan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agama ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaidah yang ketiga, yaitu bahwasannya orang-orang kufar tersebut, para-para kafir, berbeda-beda sesembahan mereka. Itu kaidah yang ketiga. Yang keempat, pada keempat, bahwa orang-orang musyrik pada zaman kita ini kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Karena orang-orang musyrik pada zaman dahulu mereka melakukan perbuatan kesyirikan hanya pada saat lapang. Adapun ketika saat kesulitan, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Sedangkan orang-orang musyrik di zaman kita ini, mereka kesyirikannya senantiasa dilakukan baik di saat lapang maupun susah. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya ketika mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Namun apabila Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, setelah itu mereka kembali melakukan kesyirikan. Nah, kaidah yang keempat ini, beliau mengatakan, ini pada zaman beliau ya, pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika itu pun beliau sudah menyatakan bahwasanya musyrik pada zaman dulu, orang-orang musyrik pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelumnya, itu tidak lebih parah pada sekarang. Artinya yang sekarang ini lebih parah. Kesyirikannya tetap dalam keadaan lapang ataupun sempit. Musyrik-musyrik pada zaman dahulu itu mereka kesyirikan mereka hanya pada waktu lapang saja. Ketika waktu yang sempit, ya, semuanya mengikhlaskan diri, mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ketika mereka menaiki kapal, da'allahu mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah mudah-mudahan selamatkan kami hingga kami sampai. Walaupun setelah itu, setelah mereka sampai, waktu sudah keadaan sudah lapang, mereka kembali lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musyriknya pada zaman sekarang, baik lapang maupun dalam keadaan sempit, sama saja. Karena memang sudah menjadi tabiat mereka ketika sempit menaiki kendaraan misalnya, jatuh jurang. Jatuh sampai di depan itu ada pohon besar misalnya, hampir ketabrak, mereka akan mengatakan oh my god, ya Allah, tetap mengakui rububiyahnya masih ada, masih mengakui ya Allah selamatkan kami. Musyrik zaman sekarang, saya selalu teringat ceritanya guru kami dulu pernah haji, para haji-haji Mesir itu, kaum-kaum sufiyah itu yang beribadah untuk untuk Syekh Badawi dan lain sebagainya. Ketika mereka menaiki kapal untuk berhaji, entah itu ketika pulang ataupun pergi, kapal itu qadarullah tenggelam. Mereka pun tenggelam di laut. Dalam keadaan sempit seperti itu, mereka pun masih mengatakan, Ya Badawi, agisni. Wahai Syekh Badawi, tolonglah kami. Itu yang beliau maksud bahwasannya, musyrik pada zaman sekarang ini lebih parah daripada zaman dahulu. Musyrik pada zaman sekarang, tetap kesyirikan itu baik pada waktu yang sempit maupun lapang. Ketika keadaan sempit pun mereka tetap pada kesyirikannya. Itu kaidah yang keempat yang disebutkan oleh beliau. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, semua yang beliau tuliskan tidak terlepas dari dalil-dalil. Nah, beliau sebutkan dalil-dalilnya. Nah, dengan ini dengan sanad saya yang bersambung kepada Syekh Al-Musnid Abdullah Ibn Saleh Ibn Muhammad Al-Ubaid, bahwasannya sanad ini merupakan sanad bacaan, salah seorang membaca seperti ini, kemudian Syekh itu mendengar, kemudian Syekh itu berkata, haddatsana Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Faris, bahwasannya berkata kepada kami Abdurrahman bin Muhammad bin Faris. Kemudian dia berkata kepada kami Hamad bin Faris. Kemudian dia berkata kepada kami Abdurrahman bin Hasan. Dari kakeknya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu pengarang Usul Salasah dan Qawaid Arba' ini. Dengan sanad yang sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saya ijazahkan kepada antum ijazah secara simak ya, dengan buku ini. Ulu qabil tu ijazah aku. InsyaAllah nanti untuk kitab Usul Salasah dan Qawaid Arba' ini kita berikan sanadnya untuk antum yang hadir saat ini gitu ya. Yang kemarin juga maka dilihat absennya nanti. Baik. Kitab selanjutnya. Nah. Matan Lamiyah. Silakan minum-minum dulu. Nah, ada yang hafal Al-Qawain Al-Arba, empat kaidah tadi? Tidak. Orang-orang kafir pada masa Rasulullah mengakui atau mengimani. Mengakui atau mengimani rububiyah Allah. Nah, yang kedua. Yang kedua. Bahwa ada di antara lah bahwasanya orang-orang kafir tadi mereka enam ini yang ketiga mereka tujuan mereka beribadah kepada kepala mereka nah yang ketiga ya asentum. Itu yang keempat. Ah, nah, yang keempat. Kita lanjutkan dulu mengenai matan lamiah ini matan yang ditulis risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikenal dengan nama matan lamiah atau qasidah lamiah qasidah lamiah atau manzumah nazam manzumah lamiyah. Di situ disebutkan tentang apa namanya pembahasan-pembahasan yang ada di nazam tersebut. Sama misalnya ketika antum mempelajari usul sunnah, apa-apa saja yang dibahas dalamnya. Yang pertama misalnya bahwasannya sunnah itu terdiri dari asar-asarnya Rasulullah. Nanti dalam itu ada pembahasan ahlu tauhid, hukumnya kalau mati dalam keadaan maksiat bagaimana? Kemudian para sahabat, apa kewajiban kita kepada mereka dan sebagainya. Ini merupakan pembahasan-pembahasan gitu ya. Nah, pembahasan dalam tersebut ada tentang sahabat. Selalu dalam akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu menyinggung tentang sahabat. Bagaimana akidah kita kepada mereka? Kewajiban kita, hak mereka apa? Kedua tentang kerabat Rasulullah termasuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang tawasul itu dengan amal soleh. Tentang Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Karena di sini nanti ada kaum sesat yang muncul dari situ. Kemudian sifat kalam. Kemudian sifat sikap kita pada ayat-ayat sifat. Bagaimana akidah kita pada ayat-ayat sifat? Kemudian ru'yah itu penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kemudian sifat nuzul, sifatnya nuzul penetapan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang haud, telaga yang juga kemarin disinggung di Al-Bidayah fil Aqidah. Tentang mizan, timbangan amal, tentang sirat yaitu jembatan yang berada di punggung neraka yang akan dilewati setiap manusia nantinya. Kemudian tentang neraka, surga, fitnah kubur, bahwasanya fitnah kubur itu ada meliputi dua hal nanti saya akan tanyakan. Yang 15 tentang samanya akidah imam yang empat tersebut, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad itu semuanya di atas akidah yang sama, tidak berbeda-beda. Yang berbeda-beda pengikutnya atau yang mengaku-ngaku pengikut mereka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Saya bacakan matan Arabnya. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Disebut lamiyah karena akhiran-akhiran baitnya semuanya adalah lam. Disebut ha'iyah nanti insyaallah kita bacakan ha'iyah karena akhirannya ha. Sebagaimana disebut alfiyah untuk nahwu alfiyah karena ada 1000 bait. Dan begitu ya. Ada nanti yang namanya nuniyah yang diakhiri dengan nun nun nun nun disebut nuniyah. Nah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanfani anhu wa la yatabaddalu. Nah, wahai orang yang bertanya tentang mazhab dan akidahku, semoga diberi anugerah petunjuk orang bertanya tentang hidayah. Dengarkanlah pembicaraan ahli tahqiq di dalam perkataannya. Ia tidak pernah mundur dan berubah daripada perkataannya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan alasan beliau menulis risalah ini. Bahwasannya ada seseorang pada zaman beliau bertanya-tanya tentang akidah beliau. Karena memang fitnah-fitnah tentang beliau itu banyak. Nah, sehingga ada yang bertanya tentang akidah. Atau tentang akidah yang beliau ajarkan. Sehingga beliau menulis risalah atau kasidah yang ringkas. Ya, kasidah yang ringkas. Yang menyebutkan tentang beberapa pembahasan akidah di dalamnya. Maka dikatakan ya sa'ili, wahai orang yang bertanya tadi. Semoga Allah beri petunjuk. Lihat. Sama seperti yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab caranya ya. Ketika berkata atau apa namanya berucap kepada orang, selalu mengiringnya dengan doa. Wahai orang yang bertanya, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, semoga diberi anugerah petunjuk. Nah, begitu seharusnya kita berkata atau ketika ingin memberi nasihat kepada saudara kita. Nah, yang pertama tentang sahabat. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun sati'un dalam nasah atau naskah yang lain, dalam naskah yang lain disebutkan walakinnahum qadrun ala wa fadailu lakinnama siddiqu minhum afdal. Nah, mencintai sahabat seluruhnya merupakan mantapku dan memberikan loyalitas kecintaan kepada kerabat Nabi dengan itu aku bertawasul. Dan setiap mereka memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat terang, tetapi nah, akidah kita kepada para sahabat, kita mencintai seluruhnya. Seluruhnya kita cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan stempel ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka wa radu an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Sehingga tidak salah Rasulullah menasihatkan kepada kita pada akhir apa namanya? Hajjatul Wada mengatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah yang empat yang setelah itu pada para sahabat ya, para sahabat. Nah, kemudian dengan kecintaan kepada mereka tadi, kepada mereka yaitu para sahabat dan kerabat tadi itu, aku bertawassul dengan orang-orang soleh. Nah, ya. Fadl itu dengan memberi loyalitas, bukan kepada mereka ya, bertawasul. Ya Allah, aku berdoa dengan kesalehannya Abu Bakar, aku minta selamatkanlah aku. Tidak. Karena tawasul yang dibolehkan adalah tawasul kepada doa orang soleh yang masih hidup. Nah, ini merupakan tawasulnya kepada loyalitas dan kecintaan dia kepada para sahabat tadi. Maka ini termasuk apa? Amal soleh, ahsantum. Nah, ini amal soleh. Maka disebut tadi tawassul dengan amal soleh. Kemudian setiap mereka itu mempunyai keutamaan masing-masing. Kita percayai, kita imani itu. Mereka apa namanya mempunyai kedudukan yang tidak sama. Satu tinggi, ada yang menengah. Ya. Lakin nama siddiqu minhum afdalu. Kita imani bahwasan yang paling afdal dari mereka adalah As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Nah, simpan jawabannya ya, nanti. Fadl. Nah, wa uqirru bil Qur'an. Nah, ini tentang Al-Qur'an. Akidah kita tentang Al-Qur'an. Wa uqirru bil Qur'ani ma ja'at bihi fa huwa al-qadimul ka'atau al-karimul munazzal. atau al-munzalu. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu bil mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu. Saya rasa ada yang kurang. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu. Naam. Ayatuhu. Oh, bukan yang ini. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu bil mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Naam, nanti kita kalau seandainya saya ingat saya ingatkan. Tafadhal. Naam, sebentar. Wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal. Wa aruddu uqbataha ila nuqqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Qubhan liman nabadhal kitaba wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Fadhal. Dan aku meletakkan tentang Al-Quran seluruh yang ayat-ayat datang, maka ialah Al-Quran mulia yang diturunkan. Dan aku katakan, Allah Jalla Jalalu berfirman kepada Al-Mustafa yang memberikan petunjuk dan aku tidak mentakwilnya. Dan seluruh ayat-ayat sifat aku membiarkannya dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang dinukil oleh generasi pertama. Nah, yang pertama adalah Al-Quran kita imani bahwasannya dia terdiri dari ayat-ayat. Baik, apa definisi Al-Quran? Masih ingat? Fadhal. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz Arab, yang mana membacanya adalah ibadah dan diturun dan disampaikan secara mutawatir dan ditulis ke dalam mushaf. Ada yang kurang? Apa? Nah, yang ingin sampaikan tadi ada yang kurang? Apa itu? Oh, nah. Maksud saya yang sesuai yang kita pelajari kemarin, tidak disebutkan Jibril kemarin ya. Nah, sudah jelas bahwasannya yang menyampaikan wahyu kepada beliau adalah Jibril alaihi salam. Nah, mahsan tuh. Nah. Baik. Kemudian tentang ayat-ayat sifat, akidah kita tentang ayat-ayat sifat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan seluruh ayat-ayat sifat aku membiarkannya. Ketika ada sifat Allah disebutkan Allah turun, Allah datang, kita biarkan. Tidak usah di ta'wil, tashbih, takyif atau tahrif. Akidah kita kepada asma dan sifat adalah mengimani itu tanpa apa? Ta'wil, tanpa tashbih, tahrif dan takyif. Kita biarkan. Semua ayat-ayat sifat kita biarkan sebagaimana itu dinukil oleh generasi pertama. Tidak ada riwayat mengatakan Abu Bakar mengatakan nuzul itu bukan Allahnya yang turun akan tetapi rahmat atau malaikat-malaikatnya. Tidak ada satu pun sahabat yang mengatakan itu bukan wajah Allah tafsirannya akan tetapi adalah kekuasaan dan lain sebagainya. Tidak ada. Kita biarkan sebagaimana itu dinukil oleh generasi yang pertama yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Lanjut. Dan aku kembalikan pertanggungjawabannya kepada para perawi yang menukilnya. Dan aku menjaga sifat-sifat tersebut dari setiap khayalan. Nah, kemudian kita kembalikan pertanggungjawabannya kepada yang menukil tadi, para sahabat. Para sahabat tidak sampaikan kepada kita. Sudah kita beriman sebagaimana mereka mengimani itu. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka tidak akan menyembunyikan sedikit pun ilmu. Mereka adalah orang-orang yang paling pintar. Kalau seandainya terlintas pertanyaan itu di pikiran mereka, niscaya mereka akan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tapi tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan mereka bertanya-tanya tentang ini. Maka sehingga itu Imam Malik berkata yang kemarin seperti yang saya sampaikan bahwasanya wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang itu merupakan bid'ah, hal yang baru karena tidak pernah ditanya oleh para sahabat. Kita kembalikan pertanggungjawabannya kepada mereka. Nah, kejelekanlah bagi orang-orang yang membuang Alkitab di belakangnya. Jika dia berdalil maka dia berkata, telah berkata si'ah. Nah, orang-orang yang membuang kitab di belakangnya maksudnya adalah setiap memberi nasihat, berkata, atau berceramah dan lain sebagainya, jarang mereka menukil kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka meletakkan Al-Qur'an di belakang mereka. Padahal agama ini adalah agama dalil, disampaikan dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Akan tapi mereka sering mengatakan qala al-akhtal. Ini cuma pemisalan saja. Akhtal berkata, fulan berkata. Pada zaman dahulu sahabat saling marahan ketika ada yang mengatakan qala akhtal tadi, seperti qala akhtal tadi. Maka ada yang mengatakan aqulu qala Allah wa taqulu qala fulan. Aku katakan firman Allah nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kamu berkata qala fulan. Fulan telah berkata. Maka hendaklah setiap perkataan kita diisi dengan dalil-dalil. Maka ada perkataan pepatah Arab mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Setiap sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit kemudian berdalil. Tak perlu banyak-banyak khawar-khawar, akan tapi penuh dalil. Sedikit penuh dalil. Itulah sebaik-baik kalam. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Diam saja, ya. Kemudian akidah tentang ru'yah, yaitu bahwasannya para mukmin nanti kita imani, seluruh mukmin, orang-orang yang beriman akan nanti melihat Tuhannya pada hari kiamat nanti sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah. Maka Syekhul Islam menulis wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu wa uqirru bil mizan. Nah, baca dulu. Dan orang-orang yang beriman sungguh benar-benar akan melihat sholat mereka, dan Allah turun ke langit dengan tidak dibagaimanakan. Tidak dibagaimanakan, tidak ditakif, ya. Kaifiyah, tidak ada kaifiyahnya. Nah, mukmin itu betul-betul akan melihat Tuhannya nanti sebagaimana Rasulullah mengatakan innakum, sesungguhnya kalian satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawnal qamar lailatal badr, seperti kalian melihat matahari bulan pada malam purnama. Apa malam? Ya, purnama. La tudahuna fi ra'yatih, kalian tidak akan ada dihalangi oleh sesuatu pun. Ketika seperti antum melihat bulan, antum melihat di sini, saya juga ketika nanti di Mesir juga melihat bulan yang sama, jelas. Begitulah mukmin, kaum apa namanya, orang-orang yang beriman nanti akan melihat Tuhannya, jelas. Kemudian wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam hadis yang sahih mengatakan dia turun sebagaimana hadis beliau Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam. Turun sepertiga malam, kemudian mengatakan adakah orang yang beristighfar minta ampun sehingga aku memberi ampunan, adakah orang yang minta sehingga aku beri, dan seterusnya sehingga datang waktu subuh. Allah turun, Allah katakan turun bighairi kayf, tidak kita takyifkan, tidak kita bagaimanakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. Jangan repot dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita yakini, kita biarkan Allah turun. Nam Allah turun. Bagaimana? Allahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Jangan ditakwil sebagaimana orang-orang mentakwil. Ditakwil dengan bahwasanya yang turun adalah amru rabbik katanya. Perkara-perkara Tuhanmu. Ada juga mentakwil dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kita kepada mizan dan haul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa uqirru bil mizan wal haud alladhi arju bi anni minhu ra'yan anhalu. Wa kadza siratu yumaddu fawqa jahannami fawqa jahannamin famuwahhidun najin wa akharu muhmadu. Wan naru yaslaha asyqiyyu bihikmatin wa kadza taqiyyu ila aljinan sayadkhulu. Dan aku menetapkan timbangan dan telaga yang aku berharap supaya aku minum darinya dalam keadaan sepuas-puasnya. Aku menetapkan, maksudnya adalah mengimani bahwasan nanti pada hari kiamat ada yang namanya mizan, timbangan amal, hari perhitungan. Begitu juga mengimani adanya hal telaga yang nanti akan diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umatnya yang beriman kepadanya. Demikian pula aku menetapkan adanya sirat yang dibentangkan di atas jahannam, maka ahli tauhid akan selamat dan yang lainnya akan terjatuh ke neraka. Nah, juga mengimani adanya nanti sirat yang bertauhid maka akan selamat dan mereka akan berbeda-beda, ada yang kencang, ada yang merangkak dan lain sebagainya. Yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan terjatuh. Nauzubillahi min dzalik. Fadal. Dan orang yang binasa akan masuk neraka dengan hikmat. Demikian pula orang yang bertakwa akan masuk ke surga. Nah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang binasa akan masuk neraka dengan hikmah. Artinya dengan keadilan beliau. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah masukkan mereka kecuali karena alasan, yaitu kekufuran mereka, kemunafikan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, memasukkan mereka ke dalam neraka dengan hikmah dan keadilannya. Demikian pula orang yang bertakwa akan masuk surga dengan rahmatnya, bukan dengan amal-amal kita ya, akan tapi dengan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal merupakan perantara sebab kita masuk surga. Walikulli hayyin 'aqilin fi qabrihi. Ini tentang iman kita kepada fitnah kubur. Walikulli hayyin 'aqilin fi qabrihi 'amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Hadza i'tiqadu ana. Baca dulu. Dan setiap orang hidup berakal di kuburnya, di sana amal akan menemaninya dan akan dibaca. Nah, ini merupakan iman kepada fitnah kubur. Dalam kitab Al-Bidayah fil Aqidah, Syekh Wahid Abdussalam Bali telah menyatakan bahwasanya iman kepada fitnah kubur meliputi dua hal. Ada yang masih ingat? Fadhol. Yang pertama, mengimani bahwasanya kita akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu Mikail dan Jibril. Nah, yang kedua, bahwasanya ada nikmat dan azab kubur. Nah, okay. Yang pertama kita nanti akan ditanya oleh dua malaikat itu Mungkar dan Nakir, kemudian mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Baik. Kemudian bahwasanya yang semua yang disebutkan tadi, akidah kita kepada Al-Qur'an, ayat-ayat sifat, kepada sirat, kepada mizan, kepada haud, akidah kita kepada para sahabat dan lain sebagainya, ini akidahnya siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin yanqilu wa Abu yunqalu wa Abu Hanifah tsumma Ahmad. Ini salah ya. Hadza yang benar adalah hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abu Hanifah wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqalu. Yunqalunya diakhirkan, yang qulu boleh yang qulu atau yunqalu. Nah, yang di garis bawah itu diakhirkan karena itu yang berakhiran la. Hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqal. Fadhal. Inilah mukilan keyakinan Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah kemudian Ahmad. Nah, inilah keyakinannya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Malik, akidahnya Abu Hanifah, akidahnya Imam Ahmad sebagaimana itu dinukilkan. Sebagaimana itu dinukilkan. Akidah mereka semuanya ini. Ketika ditanya kepada Imam Syafi'i bagaimana tentang sifat, jawabannya akan sama seperti yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak kita dapati bahwasanya mereka mentakwil, mentasybih, mentahrif dan lain sebagainya. Fa in ittaba'ta sabilahum fa muwahhid wa in ittada'ta fama 'alaika mu'awwal. Fadhal. Jika engkau mengikuti jalan mereka, maka engkau seorang ahli tauhid. Dan jika kamu berbuat bid'ah, maka tidak ada penolong bagimu. Nah, ketika akidah-akidah mereka ini kita ikuti, jalan-jalan mereka kita ikuti, maka insya Allah antum termasuk ahli tauhid yang disebutkan akan selamat nantinya. Akan tetapi ketika antum berbuat bid'ah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengatakan antum kafir, kata dia. Maka tidak selamat, tidak. Karena ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan setiap bid'ah itu di neraka. Akan tapi akidah kita tidak mengatakan ahli bid'ah di neraka, tidak. Tidak pantas kita mengatakan itu. Akan tapi ahli bid'ah berhak untuk memasuki neraka sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Akan tapi perkaranya terakhir kepada Allah. Seandainya Allah berkehendak untuk mengazab mereka, maka diazab. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengampuni mereka, maka Allah akan mengampuni mereka dengan kemurahan hatinya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ilmunya, dia mengatakan kalau antum berbuat bid'ah, maka tidak ada penolong bagimu. Dia hanya mengatakan tidak ada penolong bagimu. Maka ikutilah jalan mereka. Ikutilah jalan Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Saya tidak mendapatkan sanad di Lamiyah ini, akan tapi kita telah mempelajarinya dari guru kita. Begitu juga Ha'iyah, kita mempelajarinya dari guru kita memakai atau menggunakan kitab syarah Manzumah Ha'iyah yang dinamakan dengan At-Tuhfatus Tsaniyah. Namanya adalah At-Tuhfatus Tsaniyah karya Syekh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq, ya, Syekh ulama Saudi yang terkenal sekarang. Anaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Nah, ini mungkin kita terjemahkan secara ringkas dan sederhana saja, karena saya belum sempat untuk menerjemahkannya. Saya belum sempat untuk menulisnya. Ini disebut Ha'iyah karena akhirnya adalah Ha', Ha', kemudian jumlah baitnya ada 36. Karya ditulis oleh Ibnu Abi Daud, anaknya Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takun bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wassunanillati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu. Yang pertama, beliau menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran. Wattabi'al huda, dan ikutilah petunjuk, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taku bid'iyan, janganlah engkau menjadi orang yang bid'ah. Janganlah berbuat bid'ah, la'allaka tuflihu, semoga kalian beruntung. Wadin bi kitabillahi wassunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, dan beragamalah sesuai Al-Kitab dan As-Sunnah. Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan selamat dan beruntung. Kemudian masuk kepada akidah tentang Al-Quran. Akidah kita tentang Al-Quran. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya wa afsahu. Katakanlah, perkataan Tuhan kami bukanlah makhluk. Itu akidah kita. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kita sebut Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Dengan perkataan inilah orang-orang terdahulu, orang-orang yang bertakwa, beriman dan beragama. Imam Ahmad juga difitnah karena ini. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi beliau tetap tegar mengatakan Al-Quran tidak makhluk. Kemudian, wala taku fil Qur'ani bil waqti qailan, dan janganlah mengatakan jangan menjadi orang yang berhenti. Nanti dalam akidah Al-Quran ini ada kaum yang sesat yang mengatakan dia tidak mengatakan Quran makhluk, dan dia juga tidak mengatakan Quran tidak makhluk. Dia apa namanya, diam, artinya tidak menyebutkan apa-apa akidahnya tentang Al-Quran, dan ini juga terlarang. Ini termasuk namanya waqfiyah, orang-orang yang wakaf, orang-orang yang berhenti. Dia tidak mengatakan Quran makhluk atau Quran tidak makhluk. Dan ini merupakan salah satu cabang dari Jahmiyah, kelompok sesat Jahmiyah. Maka jangan wala taqfil Qur'ani bil waqfi qailan, jangan mengatakan dengan wakaf tadi berhenti gitu. Ini terjemahan saya secara penyampaiannya. Kama qala asba'un li Jahmin wa asjahu. Nih, sebagaimana pengikut-pengikut Jahmiyah mengatakan itu. Kemudian wala taqulil Qur'anu khalqan qara'tuhu. Qara'tuhu ya, bukan qara'tahu. Begitu juga jangan katakan Quran itu makhluk yang saya baca. Nanti ada juga kaum yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, mengatakan lafaz aku dengan Al-Qur'an ini merupakan makhluk. Aku katakan bismillahirrahmanirrahim ini merupakan makhluk. Jangan juga berkata seperti itu. Fa inna kalamallahi bil lafzi yudah. Karena sesungguhnya kalam Allah itu lafaz dan maknanya. Maka jangan katakan lafazku dengan Al-Qur'an ini merupakan makhluk. Kemudian iman kita kepada ru'yah tadi, bahwasanya mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan, bahwasanya Allah nanti akan dilihat dengan jelas. Kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu, sebagaimana bulan purnama dilihat dengan terang. Wa rabbuka awdahu, dan Tuhan kamu lebih jelas lagi nanti akan dilihat. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin, sesungguhnya Allah tidaklah diperanakkan dan juga tidak beranak. Walaysa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penyerupa. Tidak memiliki penyerupa sedikit pun. Maha suci Allah dari segala itu. Wa qad yunkirul jahmiyyu hadza wa indana, dan Jahmiyah telah mengingkari ini semua. Bimisdaqi ma qulna, afwan. Wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musarrihu. Dan yang kita kata-katakan tadi tentang penglihatan mukmin Tuhannya, Rabbnya pada hari kiamat itu dengan jelas, ini ada hadisnya yang menjelaskan, kata dia. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, yang diriwayatkan oleh Jarir dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjahu, maka katakanlah seperti yang dikatakan tadi, atau berakidahlah seperti itu, bahwasanya para mukmin akan melihat Tuhannya nanti dengan jelas. Tanjahu, niscaya engkau akan selamat. Yaitu yang diriwayatkan oleh Jarir yang telah kita sebutkan tadi, semuanya kalian akan melihat Tuhan kalian dengan jelas. Kemudian tentang nuzul, tentang turunnya Allah juga. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin, katakanlah, berakidahlah dengan ini, bahwasannya Jabbar yaitu Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya. Bila kaifa jallal wahidul mutamaddihu, atau bila kaifin jallal wahidul mutamaddihu, tanpa kaifiyah. Dia turun tanpa kaifiyah, tidak kita bagaimana kan? Oh, afan. Terlewat. Waqad yunkirul jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Bahwasannya Jahmiyah juga mengingkari tangan kanannya Allah. Allah sebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu tangan itu adalah kanan. Dan Jahmiyah mengingkari itu juga. Jahmiyah itu yang mentakwil-takwilkan. Wakil tayadaihi, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia mempunyai dua tangan. Mereka juga mengingkari itu. Adapun kita ahlu sunnah membiarkannya sebagaimana ayat tersebut, tanpa takwil, tashbih, tahrif dan takyif. Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam tanpa kaifiyah. Kemudian ila tabaqid dunya, turun ke bumi, yamunnu bi fadlihi, memberikan karunia dengan kemurahan hatinya. Fatuf roju abwa bersama iwatuf tahu, sehingga terbukalah pintu-pintu langit ketika Allah Subhanahu Wa Taala turun. Yaqulu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ketika turun itu, ala mustaghfir yalqa ghafira. Tidaklah seorang mustaghfir, orang-orang yang beristighfar, bertemu dengan orang yang akan mengampuninya. Artinya yang beristighfar akan diampuni. Wa mustamniqan khairan wa rizqan fa'annahu. Dan adakah orang-orang yang meminta rezeki, orang yang meminta pertolongan sehingga aku beri? Kata Allah Subhanahu wa taala. Rawa dzaaka qaumun la yuraddu haditsuhum, la yuraddu haditsuhum. Yang meriwayatkan itu adalah kaum-kaum yang tidak ditolak hadis mereka. Artinya orangnya tsiqat. Tidak tertolak hadisnya. Yaitu para sahabat semuanya tsiqat. Ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihum. Tidaklah celaka orang-orang yang menghina atau menjelek-jelekkan para sahabat. Celaka, mereka akan celaka. Kemudian tentang siapa manusia yang paling afdol. Wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammadin wazirahu qudman thumma Utsmanul arjahu. Katakanlah sesungguhnya manusia yang paling baik, manusia yang paling afdol setelah Muhammad adalah wazirahu, dua menterinya. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ini disebut wazira Muhammad, dua menteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Utsmanu arjahu. Kemudian Utsman bin Affan sebagaimana yang paling rajih. Nanti ada perbedaan antara Ali atau Utsman dahulu. Utsman yang paling rajih. Kemudian wa rabi'uhum khairul bariyyati ba'dahum, yang keempat adalah yang paling baik juga, yaitu Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu, yaitu Ali. Kemudian wa innahum warrahtu la raiba fihim, kemudian yang mereka yang empat tadi, kemudian warrahtu, ada sebagian kelompok yang lain tidak diragukan mereka lagi. Ala nujubil firdausi fil khuldi tasrahu, bahwasanya mereka kekal di dalam surga. Artinya beliau ingin menyampaikan 10 yang dikabarkan bahwasanya mereka masuk surga, yaitu mereka empat tadi kemudian ditambah beberapa orang. Arrahtu beberapa orang. Siapa itu? Antum akan dengan mudah menghafalnya. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu, ditambah 6 tadi. Sa'id bin apa? Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id. Nah, diulangi lagi. Ibnu Auf siapa? Abdurrahman. Talha bin Ubaidillah. Amir. Nah, diulangi lagi nanti, dilihat lagi. Zubair al-Mubaddahu dan Zubair ibn Awwam. Nah. Kemudian yang 19-20 itu tidak ada di naskah yang asli. Yang 21 juga tidak ada. Nah, kemudian masuk ke 22. Wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim, dan katakanlah perkataan yang paling baik, perkataan yang baik-baik terhadap para sahabat seluruhnya. Ini akidah kita kepada para sahabat. Kita tidak mencela mereka, kita cintai mereka seluruhnya. Tidak berkata terhadap mereka tentang mereka kecuali perkataan yang baik. Wala taqutu'anan ta'ibu wa tajrahu, dan janganlah menjadi orang-orang yang suka mencela, suka mengaib-aibkan, suka menjarah, itu menjarah wa ta'dil ya, suka mencela-cela. Faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim, padahal wahyu telah berfirman, wahyu telah berkata-kata tentang keutamaan mereka. Wahyu maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah telah banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan fadilah mereka. Wa fil fathi ayun fi sahabati tandahu, dan surat Al-Fath, dalam surat Al-Fath ada ayat yang memuji para sahabat. Apa itu? Saya juga lupa. Dalam surat Al-Fath nanti kita lihat ya. Wa fil fathi itu maksudnya adalah dalam surat Al-Fath. Wa bil qadari, ini tentang iman kita kepada qadar. Wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu, dan kepada qadar, ya, kadar baik itu baik ataupun buruk, aikin fa innahu, yakinilah, imanilah, karena sesungguhnya bi'amatu aqdiddin wa ad-dinu afyahu, karena sesungguhnya itu adalah termasuk rukun agama, artinya rukun iman, seperti itu. Wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran walal haud wal mizana innaka tunsahu, dan janganlah kalian mengingkari adanya mungkar dan nakir. Ini iman kita kepada fitnah kubur. Janganlah kalian mengingkari adanya nakir dan mungkar, disebut situ nakir dan mungkar. Walal haud, dan juga jangan ingkari yang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Jangan juga ingkari adanya mizan. Innaka tunsahu, sungguhnya engkau sedang dinasihatkan nih, ya. Alan nahri fil firdausi tahya bima'ihi. Ini kembali ke haud tadi, bahwasanya haud itu merupakan sungai di dalam surga. Tahya bima'ihi, yang mana engkau hidup dengan meminumnya. Kahad bihamilis sayli ibja ayat fahu, sebagaimana apa namanya, nomor 26 afwan. Wa qul yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi, dan katakanlah sesungguhnya Allah akan mengeluarkan dengan rahmatnya, dengan kemuliaannya, dengan kemurahan hatinya. Mengeluarkan apa? Minan nari ajsadan, mengeluarkan dari neraka jasad-jasad. Itu orang-orang minal fahmi tutrahu, orang-orang yang sudah menjadi arang, yaitu kaum mukmin yang bermaksiat, nanti akan dihukumi. Kalau seandainya Allah menghendaki mereka di neraka dulu dihukumi, Allah akan laksanakan. Kemudian setelah menjadi arang, setelah habis terhapus dosa-dosa mereka, mereka akan dikeluarkan. Itulah syafaat yang besar nantinya. Tutrahu 'alan nahri fil firdaus, kemudian mereka akan dilemparkan dalam sungai di dalam surga. Tahya bima'ihi, dan mereka akan hidup dengan masuknya mereka dalam air tadi. Kahabbi hamilis sayli irja ayat fahu, seperti habbah, yaitu biji atau tampang, atau tampang bibit, bibit benih. Nah, benih ketika disirami dengan air dia akan tumbuh, seperti itu. Nanti kaum mukmin yang sudah menjadi arang dimasukkan ke dalam sungai tadi akan kembali seperti semula, akan hidup. Fa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un, sesungguhnya Rasulullah bagi manusia itu adalah seorang syafi', orang yang akan memberikan syafaat nanti tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu, dan katakanlah, berimanlah bahwasanya nanti ada azab kubur. Bahwasanya azab kubur itu hak, betul-betul ada. Tadi telah dia katakan di atas bahwasanya ada mungkar dan nakir. Di sini disebutkan adanya azab kubur. Tentunya kalau ada azab, ada nikmat juga. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kemudian akidah kita kepada orang yang bermaksiat, orang ahlu sholat akan tapi bermaksiat, orang masih sholat tapi bermaksiat. Wala tukaffiranna ahla sholati wa in asaw, janganlah kalian mengkafirkan orang-orang yang sholat walaupun mereka bermaksiat. Fakulluhum ya'si wa dhul arsyi yasfahu, karena sesungguhnya mereka semua yaitu manusia pastilah bermaksiat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampun. Kemudian wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu, dan janganlah kalian berakidah, mengimani akidahnya kaum khawarij. Tentang apa? Innahu maqadun liman yahwahu yurdi wa yaqtahu. Karena sungguhnya apa-apa yang mereka sampaikan itu merupakan hawa nafsu saja, tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wala takum murjiyan la'uban bidinihi, juga jangan jadi seorang yang murjiah, yang bermain-main dengan agamanya. Mereka itu bermain-main dengan agama. Ala innamal murjiyu bid-dini yabghu, karena sesungguhnya orang-orang murjiah itu dengan agama itu hanya bercanda-canda, bermain-main, menyepelekan agama. Wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun. Ini merupakan akidah kita terhadap iman. Iman itu apa? iman adalah qaulun wa niyyatun. Itu yang pertama, wa fi'lun ala qaulin nabiyyi musarrah, dan perbuatan. Jadi iman adalah qaul, perkataan, niat yaitu i'tikad dalam hati, kemudian fi'lun, perbuatan dengan amal jawar, dengan anggota badan kita. Jadi banyak orang ada yang mengatakan nanti iman adalah qaul saja. Kalau seandainya dia sudah mengatakan saya beriman, walaupun dia tidak sholat, dia telah beriman. Salah. Ada yang mengatakan iman itu qaul sama dalam hati saja. Tapi akidah kita Ahlus Sunnah adalah iman itu qaul, perkataan, niat dalam hati, kemudian amal. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala banyak telah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan, dan akidah kita tentang iman bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Dia turun dan naik. Naik turun, ya. Wa yanqusu tawran bil ma'asi, terkadang dia berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Turun dengan maksiat. Wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Dan kadang-kadang dia naik iman tersebut dengan apa? Dengan ta'ah, ketaatan, dan pada mizan nanti, pada timbangan iman itu akan memberatkan. Kata Ibnu Abi Dawud. Wada'anka ra'ar rijali wa qawlahum. Jauhilah oleh kamu perkataan-perkataan atau ra'yin-ra'yin, apa namanya? Ide-ide, akal-akal orang-orang lelaki. Ya. Maksudnya rijal adalah ulama-ulama yang mengedepankan akal mereka. Jauhi olehmu. Faqaulu Rasulillah azka wa asyrahu, karena sungguhnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih suci, lebih tinggi dan lebih jelas, ya. Lebih afdal. Wala takum min qaumin talahau bidinihim, dan janganlah kalian menjadi orang-orang atau termasuk golongan kaum-kaum yang bermain-main dengan agama mereka. Fatat'ana fi ahlil haditsi wa taqdahu, sehingga kalian mencela ahlu-ahlu hadis, kemudian mencela mereka, mencela ahlu-ahlu hadis, mengatakan, oh kenapa mereka mengatakan ini hadis sahih, oh mereka itu kazzab, dan selain sebagainya. Idza ma'taqadta ad-dahra ya sahih hadhihi, kalaulah seandainya kalian mengakidahkan, apa namanya, mengimani, berakidah dengan akidah-akidah yang telah disebutkan tadi, fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu, sesungguhnya engkau akan senantiasa dalam kebaikan, baik itu pagi maupun malam, sepanjang hari kalian akan dipenuhi, diberkahi dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana pesan Ibnu Taimiyah di akhir tadi, begitu juga kalau seandainya kalian mengikuti jalan ini, berakidah seperti akidah mereka, kalian akan selamat. Begitu juga Ibnu Abi Daud mengatakan seperti itu. Alhamdulillah kita telah selesai dari matan Ha'iyah Abi Daud. Insyaallah bila ada kesempatan kita akan menjelaskan lebih rinci lagi kitab-kitab ini. Dan dengan habisnya kitab ini juga selesailah daurah akidah kita pada malam hari ini, tanggal 29 Maret 2016 Masehi. Nah, pesan kami kepada jemaah semuanya agar mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang berilmu akan tapi tidak sesuai ilmu dan amalnya, tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Nah. Ini dari Ana, mau pertanyaannya. Nah. Bagaimana ini nanti ada akidahnya? Ada ujian. Nah, kita ambil soal usul falsafah. Silakan ditulis atau didengarkan saja, mudah-mudahan nanti diingat atau nanti bisa lihat rekaman, dengar rekaman lagi. Sebutkan tiga landasan pokok. Yang kedua, apa hukum memalingkan ibadah kepada selain Allah? Yang ketiga, apa makna syahadah? Apa makna persaksian? Yaitu syahadat, makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kepada Allah saja. Nah, syahadat kepada Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, apa maknanya? Kemudian sebutkan tingkatan agama. Iya, selanjutnya sebutkan 3 tingkatan agama. Selanjutnya tulislah biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai yang ada di kitab, nasabnya, umurnya, apa namanya, cara ringkasnya, nasabnya, umurnya, kemudian dengan apa diberi kenabiannya, dengan apa diutus kerasulannya, ada di kitab, kemudian negaranya apa, hijrahnya kemana, tempat hijrahnya kemana, kemudian hikmah dari pengutusannya apa. Ringkas saja. Mau nambah juga tak apa-apa. Anaknya sekian, zaujahnya sekian, gitu. Supaya jadi motivasi, mana tahu. Nah, baik. Kemudian soal qawaid al-arba. Sebutkan 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebutkan 4 kaidah yang disebutkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalahnya. Tanpa dalil. Tanpa dalil, ya. Sebutkan 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalahnya tanpa dalil. Soal selanjutnya, syafaat terbagi menjadi 2. Jelaskan. Hah? Ya. Kalau pertanyaan ini pertanyaan Qawaid Arba, berarti berdasarkan pelajaran yang diada di Qawaid Arba. Kemudian sebutkan beberapa faedah. Yang dapat diambil. Di dalam risalah Qawaid al-Arba. Tiga cukup, ya? Cukup, ya? Untuk ini orang-orang yang merasa kurang. Baik. Ini saja. Jadi apa namanya? Kemarin soal Al-Hidayah Silsilah udah, ya. Nah, di murojaah insyaallah soal-soal yang keluar dari yang kita sampaikan dan tidak semuanya. Akan tapi antum kan tidak tahu yang mana yang keluar. Maka apalah semuanya. Hah? ABC. Kalau seandainya Sabita ikut, kita kasih ABC. Tayyib, di akhir majelis ini belum salam tadi ya? Belum salam. Panitia meminta ustadznya kemarin, pematerinya, untuk menyampaikan, untuk menghadiahkan kepada antum hadis, sebuah hadis. Ini hadis al-musalsal. Hadis musalsal itu adalah hadis yang berantai. Nah, hadis berantai artinya di dalam hadis tersebut, baik sanad ataupun matarnya, ada hal yang berantai-rantai yang sama. Seperti itu misalnya, ada nanti hadis musalsal berantai dengan awaliyah, dengan perkataan-perkataan pertama kali begitu. Ada nanti hadis musalsal dengan mahabbah, kecintaan. Ada nanti hadis musalsal dengan melihat para perawinya Mesir semua, disebut musalsal bil misriyin. Karena misalnya 20 periwayatnya semuanya orang Mesir. Ini dari ini orang Mesir, ini orang Mesir, Mesir, Mesir, Mesir. Sebut berantai dan ada sifat yang sama di situ, yaitu Mesirnya gitu. Nah, yang kita sampaikan, yang kita hadiahkan di sini insyaallah hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal dengan keawalan atau dengan pertama gitu. Artinya setiap rawinya, contoh hadis ini saya riwayatkan dari Syekh kami Wahid Abdul Salam Bali. Beliau mengatakan bahwasannya ini merupakan hadis pertama kali yang aku dengar darinya. Ketika dia mengatakan, saya meriwayatkan hadis ini dari Syekh ini, dan ini merupakan hadis yang pertama kali aku dengarkan darinya. Kemudian Syekh tersebut juga meriwayatkan dari Syekh ini, Syekh Fulan. Dan dia juga mengatakan, aku ini merupakan hadis pertama kali yang aku dengar darinya. Kemudian Syekh itu meriwayatkan dari Syekh yang lain lagi, dan dia mengatakan, ini merupakan hadis yang pertama kali aku dengar darinya. Begitu terus perkataannya berantai. Berantai di perkataan awwalu hadza awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini merupakan hadis yang pertama kali aku dengar darinya. Nah, ini juga merupakan hadis yang pertama kali saya dengar dari Syekh kami Wahid Abdul Salam Bali. Hadis ini adalah hadis rahmah, yang dikenal dengan hadis rahmah, hadis kasih sayang. Bunyinya adalah bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya, mereka yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kasihanilah penduduk bumi, niscaya kalian akan dikasihi penduduk langit. Ini yang disebut dengan hadis rahmah, hadis kasih sayang. Irhamu man fil ardi, kasihanilah yang di bumi, yaitu penduduk bumi. Kasihanilah kucing, kasihanilah kambing, kasihanilah saudara antum dan lain sebagainya. Ini yang di bumi, maka penduduk langit yarhamkum man fis sama, penduduk langit akan mengasihi antum. Maka disebut dengan hadis kasih sayang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan ini merupakan hadis hasan sahih menurut Imam Tirmizi, dan ini termasuk hadis hasan. Dia mempunyai syawahid yang banyak, dan saya riwayatkan hadis ini kepada antum, serta saya ijazahkan kepada antum seluruh riwayat-riwayat saya yang sahih secara umum. Qabiltu ijazah. Nah, insyaallah nanti kita akan tuliskan sanad hadis ini. Sehingga antum setelah ini bisa meriwayatkan hadis ini kepada yang lain. Itu arti periwayatan hadis. Nah, ini hal yang sudah lumrah dalam ahlul hadis, saling meriwayatkan hadis. Begitu juga para sahabat, maka disebut dengan hadiah karena para sahabat hadis itu merupakan hadiah yang sangat besar. Maka dikatakan uhadisukum bihadis. Saya hadiahkan antum dengan sebuah hadis. Atau mereka mengatakan hadiahkan aku sebuah hadis. Maka kita dapati dalam ilmu hadis itu ada periwayatan sahabat dari sahabat. Karena mereka saling menghadiahkan hadis. Begitu juga ulama hadis melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk satu hadis. Karena agungnya sebuah hadis tersebut. Nah, insyaallah nanti kita akan tuliskan di sana, di luar sana juga orang-orang Indonesia juga selalu meriwayatkan hadis musalsal ini. Kebetulan saya juga memiliki sanad riwayat hadis musalsal dan saya jadikan hadiah untuk antum, tapi saya belum tahu penulisan sanadnya apakah dengan Arab seperti ini ataukah bahasa Indonesia. Maka saya tadi saya tanya, saya minta contoh mereka-mereka yang sudah biasa meriwayatkan hadis musalsal ini di Jawa sana dan sebagainya di pengajian-pengajian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selamat berjumpa nanti di daurah selanjutnya, daurah al-khaf. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ijazah, sertifikat dan hadis yang diriwayatkan itu nanti akan kita perintah berdasarkan aspek yang ada, ya. Kecuali sertifikat secara umum bagi yang mendaftar beserta data, insya Allah kita akan berikan ijazah yang secara umum. Dan bagi ijazah yang untuk ada nilainya bagi yang ikut ujian. Kemudian untuk periwayatan hadis dan periwayatan buku untuk sanad yang semalam itu khusus bagi yang hadir pada saat itu saja. Kemudian kami mungkin akan meminta biaya atau ganti dari pencetakan ini karena kita tidak cetak sendiri, nanti mungkin akan cetak keluar supaya hasilnya lebih bagus gitu. Jadi kita beritahu dari awal.